الله يبارك فينا بها المجلد الثاني. نعم رواه يا رب الامان مبلاسه. Kita bahas Laisa ya. Laisa yang merupakan kata negatif. Hamidun qalibun yang positif. Hamid seorang murid. Kalau negatifnya Hamidun Laisa qalibin. Hamid bukan seorang murid. Oke. Juga telah kita sebutkan tasrifkan ya. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, asna, lasta, lasuma, lastun, lasti, lasuma, lastunna, lastu, lasna. Oke. Itu kita tadbir mempraktikkan pada latihan-latihan yang akan kita bahas ini. Keempat ya. Adakhil laisa ala jumal atiyah. Masukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Arqamul awal. Arqamul awal. Al-babu muhlakun. Al-babu laisa muhlakin. Laisa bi muhlakin. Al-babu muhlakun. Pintu itu. Pintu. Al-babu laisa bi muhlakin. Pintu itu tidak tertutup. Ya. Kedua. Al-ma'u baridun. Al-ma'u laisa bibaridin. Nah. Air itu dingin. Al-ma'u laisa baridin. Air itu tidak dingin. Fadhol. Hisyamun maridun. Hisyamun laisa bimaridin. Nah. Fadhol. Terus. Abi na'imun. Abi laisa bina'imin. Nah. Naimun tidur. Terus. Ad-darsu fa'ilun. Sa'bun. Sa'bun. Ya. Ad-darsu laisa sa'bin. Sa'bun artinya susah. Ya. Terus. Susah. Pelajaran itu susah. Ad-darsu laisa sa'bin. Pelajaran itu tidak susah. Ya. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu biqaribin. Laisa. Al-masjidu laisa biqaribin. Nah, barakallahu fiik. Masa mutajib. At-tiflu jau'anu. At-tiflu laisa bijau'ana. Nah, at-tiflu anak kecil. Jau'an, lapar. Ya, dikarenakan ismullah di layang syarif. Sehingga ketika dijarkan alamatnya fathah. At-tiflu laisa bijau'ana. Panjauani. Nah, ingatkan kan ismulari layang sor. Sim yang tidak menerima tanwin sehingga dijarkannya dengan fathah bukan dengan kasrah. Nomor 5, Iqra al-misalaini. Bacalah dua contoh. Summa adkhil laisa ala jumal al-atiyah, kemudian masukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut. Huwa tajir. Huwa laisa bitajir. Huwa minal yaban. Huwa laisa minal yabani. Ya. Lihat perhatikan contohnya. Ada yang berkaitan dengan tempat. Ada yang berkaitan dengan selain tempat. Ya. Kalau selain tempat, huwa tajirun. Huwa laisa bi. Nah, tajir. Kalau dengan tempat, huwa minal yaban, huwa laisa minal yaban. Bukan dia yaban, tapi minal yaban. Allah, rahmat Allah. Siapa saya? As-sayaratu jamilatun. As-sayaratu laisa jamilatin. As-sayaratu ini mu'annas. Ya. Mu'annas berarti laisa pakai tata nis. As-sayyaratu laisat bijamilatin. Ya. Jamilah indah, bagus. Fadhol. Ana ghaniyun. Ana lastu bighani. Ana lastu bighaniyin. Ya. Barakallahu fikum. Anta fakirun. Anta lasta bifakirin. Anta lasta bifakirin. Nah. Allah nampak. Dia minal irati. Iraqi. Iraqi. Dia laisat minal irati. Dia laisat minal irati. Ahsanti. Terus. Nahnu al-kiya'u. Nahnu lasna bi-at-kiya'a. Nah, bi-at-kiya'a. At-kiya' artinya cerdas. Zakiyun at-kiya'u. Barakallahu. Ya, terus. Huwa azabun. Huwa laisa bi-azabin. Nah, bi-azabin. Huwa laisa bi-azabin. Ajab artinya apa? Bujang. Ya, terus. Al-mudarrisu fil fasli. Fil fusuli. Al-mudarrisu laisu fil fusuli. Nah, al-mudarrisu laisu fil fusuli. Fusul jama' faslun. Kelas. Ya. Allah. Anti zakiyatun. Nah. Anti lasti bidzakiyatin. Nah, zakiyah muannas daripada zakiyun, cerdas, pintar. Ya. Terus antum kibarun, antum lastum bikibarin. Nah. Kibar besar. Apa? At-talibatu fil maktabi. Fil maktabati. Perpustakaan. At-talibatu lasna fil maktabati. At-talibatu lasna fil maktabati. Ya, Allah. Antunna talibatun jududun. Nah. Antunna lastunna bitalibatin jududin. Nah, antunna lastunna bitalibatin jududin. Ya, judud ini merupakan jamak. Baik untuk tulab apa jadidun, jama jadidun, jama jadidah, jududun, ya jadidah dan dari jududun, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Baik, ajib an al-as'ilatu al-atiyah bi nafyi mustamilan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kata nafyi, dengan kalimat negatif menggunakan kata laisa. Allah. Amuhannisun abuka. Nah, langsung aja, nggak coba kata abuka laisa bi abuka berarti abi laisa bi muhandisin. Nah, muhandisin abuka abi laisa bi muhandisin. Ya, apakah kamu insinyur? Bapakku bukan seorang insinyur. Nah, Bapak. Amudarisatun umuka. Umuka. Umi laisa. Laisat. Umi laisat amudarisatun. Umi laisat bi mudarisatin. Ummi laisat bi mudarrisatin. Wallah ketiga. At-tullab. Ya. At-tullabun. Akhwatuka. Nah, akhwat atau ikhwit. Ikhwit. Akhwatuka. Ya. Ikhwah. Jamannya akhun bisa ikhwanun, bisa ikhwatun. At-tullabun ikhwatuka. Ikhwatuka. Akhi. Jamak lagi. Ikhwati. Ikhwati laisu Ikhwati laisu bitolibin. Bitulabin. Bitulabin. Ikhwati. Ikhwati laisu bitulabin. Barakallahu. Ya. Apa? Al-maridatun akhwatuka lasna akhwati lasna di mumaridatin. Al-maridah. Perawat. Jangan diganti N. Salah. Diganti N salah. Di perawat. Perawat. Barakallahu itu. Ah. Apa? Amudarisu anta. Amudarisun anta. Amudarisun anta. Ana las las lastu amudarisun bi bi mudarisin ana lastu bi mudarisin apa ajududun antum las katanya antum jawabannya lastu bi kalau tanya antum jawabannya apa kami antum udah pergi. Atau belum pergi? Coba ya, kita ya berarti. Iya, kita berarti. Lasna, lasna bi judulin. Lasna bi judulin. Anto pasti jawabnya nak, nahnu lasna bi judulin. Kalau kalau begitu, betul. Ah, jadi datun saya rotuka. Saya roti laisat bijadi datin. Saya roti laisat bijadi datin. Ya, betujuh. Yuwajil mudarisu ila kullin minal kulab. As'ilatan yakunu jawabuha bin nafsi. Wa yaruddu alaiha at-talib mustamilan lastu. Nah, orang guru katanya, yuwajih mengarahkan kepada setiap dari murid-muridnya pertanyaan-pertanyaan. Yang jawabannya itu menggunakan kata nafsi. Kemudian murid menjawab pertanyaan tersebut, wa yaruddu menjawab alaiha kepada pertanyaan tersebut siapa al-talibu murid mustamilan menggunakan kata lastu. Nahwu contoh. Amin amrika anta. Jawabannya apa? Au senda. Amin amrika anta. Au suraya. Lastu. Lastu min lastu laisa min amrika. Lastu laisa kef, lastu laisa. Lastu ana lastu min amrika. Ana lastu min amrika. Endak ya apa mah ushadat. Amutajawijun anta. Ana laisa bin laisa laisa laisu laisat laisa talasna. Mana berarti? Ana laisu. Ana laisu. Kalau hum apa? Hum lastu. Ana. Ana la lastu. Ah, ana lastu. Ah. Bukan lastwi. Lastwi jangan, jangan garut. Ana lastu bimujau mutajawijin. Ana lastu bimutajawijin. Amaridun anta. Ana lastu bimariyudin. Nah, amuhandisun anta. Ana lastu bimuhandisin. Afakirun anta. Ana laisa bifakir. Lastu. Ana lastu. Masya Allah, berarti kaya ya. Alhamdulillah. Gina gina kolub. Kaya itu kaya hati ya. Masya Allah. Amudarisun anta. Ana lastu bimudarisin. Nah, barang salah itu ya. Ini jangan salah ya, kadang-kadang kalau belum paham ditanya anta jawabannya anta lagi. Nah, kalau jawabannya anta jawabannya ana berarti ya. Tanya anta jawabannya ana. Antum berarti nahnu ya. Antum nahnu. Ya. Iya. Ikra'il misal semasa inna al-jumal al-atiyah. Bacalah contoh, kemudian masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut. Li salatu akhwatin. Aku memiliki tiga saudari perempuan. Asluhu asalnya salatu akhwatin li. Ya. Tiga saudara perempuan, nah milikku. Asalnya seperti itu. Ya, atau tiga, saudara perempuan aku punyai. Nah, dibalikan, didahulukan. Nah, jar majrurnya li salasu akhawatin. Ketika masuk inna, inna li salasa akhawatin. Ya. Asalnya inna salasa akhawatin li. Nah. Kalau diurutkan mubtada khobar, salasu akhawatin ini mubtada, li sebagai khobar. Khobar dalam bentuk jar wa majrur. Kadang-kadang khabar didahulukan, mubtada diakhirkan. Li salasu akhawatin, li kedudukannya sebagai khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan salasu akhawatin, kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Ya. Ketika masuk huruf inna, ya, harfun nasbin, inna li salasa akhwatin, li kedudukannya sebagai khobar inna yang didahulukan. Salasa akhwatin kedudukannya sebagai isim inna yang diakhirkan. Salasa mudhaf, akhwatin mudhafun ilaih. Ya. Asalnya inna salasa akhwatin li, insyaallah. Kenapa tidak salasu lagi? Dikarenakan masuk inna, dan inna ini huruf yang menasobkan isimnya, dan salasa sebagai isim inna. Nah, kenapa isimnya bukan li? Dikarenakan asalnya adalah salasu akhwatin li, ya. Sedangkan inna ini merubah mubtada menjadi isim inna, merubah khobar mubtada menjadi khobar inna, sehingga isimnya di sini adalah salasa. Tafadhol, harfun awal. Harfun awal fil fasli khamsu tulabin, khamsatu, khamsatu tulabin jududin. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Nah, di kelas ini ada 5 murid-murid yang baru. Ya, ustazah nomor 2. Lana mudarrisun jadidun. Inna lana mudarrisan jadidun. Jadidan. Sebagai na'at, sifat. Inna lana mudarrisan jayyidan. Kami mempunyai satu guru yang bagus. Ya, bagus. Fi jaybi mi'atun riyalin. Fi jaybi mi'atun riyalin. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Apa jaybi? Saku. Di sakuku ada 100 real. Orang-orang itu. Jadi. Kalau. Fil hindi anharun kasirotun. Inna fil hindi anharun kasirotan. Anharun kasirotan. Di India ada sungai-sungai yang banyak. Inna fil hindi, sesungguhnya di India ada sungai-sungai yang banyak. Ya Allah. Laka biloki itu laka balkiyatun fi maktabil baridin. Inna laka barikotan balkiyatan, inna laka balkiyatan fi maktabil baridan. Baridi. Ya. Barqiyah artinya surat kilat. kamu mempunyai surat kilat fi maktabil baridi di kantor pos, ya. Jadi, jangan salah kalau bilangnya baridun dingin. Kalau baridun apa itu? Pos. Nah, baridun pos. Kalau baridun dingin. Innalaka barqiyatan fi maktabil baridi. Tolong. Li alfu dolarin fil masrifi. Innali alfa dolarin fil masrifi. Saya memiliki apa? 1000 dolar fil masrif, di mana? Di bank. Nah. Innali alfa dolarin fil masrif. Paham soal ya? Masuk al-kalimatul jadidatu. Fadal. Al-kalimatul jadidatu. Baik. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Liqa'un. Liqa'un. Pertemuan. Ana masrurun bi liqa'ik. Saya senang bertemu denganmu. Jayyidun. Jayyidun. Apa jayyidun? Bagus. Nah, bagus. Jaibun juyubun. Jaibun juyubun. Apa jaibun? Sapu. Nah, tadi kadang-kadang jaib maknanya kerah baju. Ya. Tapi kebanyakan sekarang dipakai untuk makna sapu. Ada hadis yang mengatakan di antara bentuk niyah ada sakul juyub. Nah, sakul juyub. Nah, apa artinya? Merobek sapu atau merobek kerah baju? Merobek saku kan, merobek saku aja biasanya orang yang niaya itu meratapi. Nah, kadang-kadang maknanya adalah ini kalau dalam hadis tadi saku di, jadi sekarang banyak digunakan untuk saku baju. Nah, itu tadi kan, dijaybi niatu diari. Nah, di sakuku ada 100 teh. Kata nahrun anharun. Nahrun anharun. Apa dia nahrun? Sungai. Nah, nahrun anharun artinya sungai. Nah. Barqiyatun barqiyatun. Barqiyatun barqiyatun. Barqiyatun surat kilat. Nah, bark. Masrifun masarifu. Masrifun masarifu. Masarifu bank. Maktabul Bariri. Maktabul Bariri. Apa? Kantor pos. Ya, bukan kantor dingin. Kantor pos. Ya, barakallahu. Maktab kantor Bariri pos, kantor pos. Tema tadi ilmunya insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya di waktu akhir pada waktu yang lain. Wa ya alhamdulillah subhanallahi walhamdulillah.